satu buah lagu yang galau. Vianisti Tulungagung, Vianisti Blitar. Seramania OAOE di joget yo takmur. Ikhlas nuaku yang panceniki bersora perlu menjadikanku orang kedua hatiku sungguh tak.